بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قطعه للمنوغ الوليه إن قطع ثم عفا كري كري هامبورا يا ولي. Ini nafsi zaki ngawak-awakan majanan ala karna Allah. In saral gadu magalamul marambat apa al gadu dugla nabi bana butlanul afu. Maka nyata apa batale pangampura. Wa ila wa ila miyasri payasihu maka sahi'afu. Walau wakalala namun ngawajilkin ya wali summa'afa. Hari-hari ngampura ya wali taktasal wakilu makang iya sos opwa wakili. Jahilan alegang bodoh falaki soso. Maka waraki sosik wajib alaihi ingatasa wakil. Walawarulan udari kawarasariku ujubu diatin wajib diat. Wanha lahulan zaduhu nadiat ikut tetap ingat dasa wakil la'ala akilihi waranana ingat dasa asobah ya wakil wala sahulan daika ala sahiku anahu zaduhu nadiat ikut la yarjimu biha ala lafi waranana babalik ya wakil biha galawan diat Alalafi ingat dasa kangampura walau wajib kusasun lalamun wajib apa kusas alaiha ingat dasa marafanakahaha alaihi maka nikah yasi wong haing marah alaihi kena kusas jazamaka sahya nikah wasagodolan logur kusas Ain fara qabla wati raja'a makalamun mirati wasi wong dalam sadurunge wati raja'a makanya butu wasi wong binisbil arsi galawan sabara emba Rupi kawalin binisbil syabir binisbil mahri mislin Lani kudetap ing dalam kawal maut tawi binisbil mahri mislin Kalawan sabara mahar misil Kalawan safaro mahar misil Kurang bacakan hela fatihah Nomor kahiji kanggo Iya mah Haji Ahmad Supendi Nunuju tiramang di Cikupa Pasar Kemudian menuju dirawat kene Haji Sa'aman Dabi Serdang Kulon. Tidak mangkene yang mah kurang sehat gitu Bapak masih sumur. Cipta Diana binti Arifin. Kemudian mohon bacakan malam almarhum Amir bin Harta itu Marsa'ih bintiah. Kemudian gitu almarhum Anwaruddin bin Arsadik Serpong. Akhir kemudian untuk almarhum Bapak Haji Amsir bin Bayan, Ibu Haji Amsah bin Asrin. Akhir imah keluarga besar Tokoh Mas Tabrani Tangerang. Tadi kurang disebat genamina nu tedamang mudah-mudahan dipasihan enggal damang dipasihan kasabaran kukus ya Allah dijadikan kifarat ker anjina oge anu parantos mulih ka jati mulang ka asal mudah-mudahan diampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibarokati umil Qur'an al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكرسا أوران ألاكسانكن بواسا رجب الحمد لله دوغي ka detik ieu poe ieu urang geus meunang sabaraha poe 15 poe alhamdulillahirabbil sabtu sabtu minggu senin salasa rebo kemis cuma sabtu minggu jadi nuku urang keur dilakonan kuari ka 16 poe sakumaha kamari nu mantak daraek gemeureun dieu puasa lantaran nyaho ka ganjaranana geus kabita nu mantak alhamdulillah poe minggu ieu uduk beak kabeh tanda paruasa berarti eta insyaallah alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ilmu maneanganana babari horeng nu hese ge make. Urang geus nyaho unggal kiai dina ngalaksanakeun tahajud teh pohara jasa. Bu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ngadengekeun nu ceramahna ge tilok tahajud. Hese jasa. Dah eta dah makna masyaallah kali ketiga orang ngajelaskeun mah kabita jasa hiji jelema nu sok tahajud jaga di akhiratna bakal moal menang popoe dimimiti kuburanana caang sebab di dunya na saat batur kerek lelah keur meujehna istirahat anu total teu nyaho kaler kidul jam hiji jam 2 jam 3 justru nyana mah hudang katayeup tah engke bakalna di jero kuburanana moal aya poek caang geus nyaraho kabehan unggal kiai nu nyebutkeun geus nyaho aing mah elmu eta mah geus nyaho jasa geus asalain ceramah deh geus nyaho aing ngalaksanakeun mah teu pagon ba teh jadi neanganana mah ilmu macek Imam Ghazali mah babari jasa bisa diteangan ilmu mah di imah bae atawa cara urang berangkat di imah neangan ilmu make ongkos make tanaga kudu ngawuduk sagala neangan ilmu teh meuli bensin aya nu di imah bae neangan ilmu teh diuk bae ya aya di lemburna aya nu di televisi bae neangan ilmu teh campur-campur tema ilmu naon bae aya nu di koran babari neangan mah nu bari ngedeng bae kuari mah beuh neangan ilmu di internet bari ngedeng bisa geus macem-macem guari mah babari cek Imam Ghazali maneangan ilmu mah nu hese ge make urang majaan Quran bae dibulak-balik tapi henteu dipake eta teh eueuh paedahna malah manu paling bahaya mah Quran dibaca ku urang tetapi ku urang di samping urang teu make ngakal aisa kadar teu make nu sunah-sunahna nu utama-utamana mah teu macan sakumaha tapi urang ngakal ngahaki lamun kuda mah ngahaki nujah cek dina Quran ulah zina urang zina padahal mah urang dibaca ayatna cek dina Quran ulah ngalaksanakeun riba, tapi urang riba dibaca ku urang Quran. Cek urang jeung Quran teh kudu jujur jeung adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Unggal jumah sadunia dibaca kabeh. Sadunia dibaca kabeh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Fadzkurullaha. Beres. Turun jumah boro-boro adil. Boro-boro jujur. Jauh jeung perkataan dun naon kitu Quran dibaca tapi teu dilaksanakeun. Samarukna moal ku kumaha geura paeh. Instruksi ti bupati bae lamun teu dilaksanakeun ieu cilaka. Instruksi presiden lamun teu dilaksanakeun cilaka. Undang-undang sanu korupsi bakal didatangkan ku KPK aju di sidang. Namun terbuktinya na salah, penjara di dunia ke kos gitu. Penjara malah lamun bener-bener tersangka na teroris ngebunuh mati. Eta hukum dunia bae kos gitu nyen instruksi presiden. Di akhirat mah moal dikukumahakeun lamun urang maca Quran tapi urangna teu ngalakonan. Misalnya maca Quran ulah zinanya na zina moalna naon Allah mah baraan. Moalna naon cek Allah ulah ngalaksanakeun kredit tama riba jurang riba bae terus. Moalna naon Allah mah bageur tetep dikasorgakeun ngan dikelemkeun heula di neraka. Moal kebal 1000 lah. Abu tahun balik eh. Teta orang teh geus nyaho segala rupa teh ngalaksanakeunana masya Allah capek. Meudang didele-delekeun ka lain mahram eta teh sing hade lantaran Allah geus nyadiakeun besi di neraka jahanam. Ieu besi jang nyolok mata Ki Haji. Anu matana dipake neuleuan jahe melulu. Eta geus jawaban urang. Bangun siap teh kitu dicolok, na bangun siap. Teu boga perasaan ku kumaha. Geus nyaho urang elmuna mah tapi tetep bae barang neuleun herang mah. Teu kicep-kicep. Teu kicep-kicep urang sakitu ge geus kolot. Duh, kumaha ngora keneh. Nekiraha orang bisa ngaba bener awak. Komo tama datang ke pantas sawup mah. Sawup mah sih ade ulaya resep karena dunia sebakatul hiber-hiber ajan lantaran dunia mah rusak. Ngahalangan antara orang jeung Allah asal resep baik karena dunia jauh jeung Allah. Makin lezap makin jauh jeung Allah, makin lezap karena dunia makin jauh jeung Allah. Moal pati-pati diangkat jelema jadi wali Allah lamun masih kene resep karena dunia moal. Moal aya hiji jelema diangkat jadi wali di jero hatena cinta dunia moal. Pasti geus eueuh duniaan di jero hate. Teu urang miceunan eta teh capek. Jasa ulaya tulak ta'alu ulaya cinta adapun boga jeng teboga geus beres tama dibagi ku Gusti Allah. Jadi nu ulah sote ta'alukna resepna lantaran kabaca ku urang sorangan di mana-mana urang resep kana hiji perkara pasti ku urang dicekelan bae. Namun geus dicekelan bae engke ge kababawa salat. Pasti jera urang keur menghadap ka Allah mobil sena can diganti paduh besi kaburu berangkat bae sen can diganti padahal mah keur iya kana budu iya kana stain sen ka babawa sen masyaallah parkir waduh tadi nabrak seetik mah bemperna sial lecet. tababawa kana salat Allahu Akbar di mana yang ngehadean bempernya. Bengkel mana yang rada bagus jeung rada murah. Padahal mah kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kababawa bayat. Kababawa beta kurang. Kurang naik mobil. Aduh. Katoel seetik tah. Cetna jadi rada lecet seetik ku setang motor sial ta motor. Nyaki-aki deui lah aing mah. Mentep gantina hese lah kababawa ku salat Allahu Akbar. Teta cet mobil kababawa. Keur naik mobil urang macet aya wewe naik motor ngajak seuri sial jasa aduh. Kababawa salat ya Allah ya Rabb. Terus bae. Teu irin-irin. Naon bae nu dipake karesep ku urang eta teh ngalang-ngahalangan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus lalaunan geus nu kolot mah coba ku ari. Rada dicoplok-coplokkeun di jero hate karesep kana dunia memeh nyanana ninggalkeun sakaligus. Bakal ditinggalkeun pan isuk pageto teh. Pasti jasa urang sup ka jero kuburan dunia urang ambalaya di luhur bumi teuh nu milu. Tah ieu memeh urang asup ka jero kuburan maning kuari dipeta-petakeun ku urang. Urang kuari rada disederhanakeun hate urang. Tah lamun geus bisa kitu kakarak mantep hirup. Mantep hirup. Aya nu kieu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Datang ceurik bae. Kunaon ye? Kunaon maji ceurik? Barang mantes ti Mekah cenah kiai usaha mungsrut. Ieu rugi itu rugi, masya Allah. Kuari serba hese jasa dagang hese beak, kabeh jeukeur memeh ka Mekah mah alhamdulillah. Ieu ka Mekah teu beres cek. Juh. Wah wah wah wah, teu beres. Ku eta min jumlati diijabah doa ku Gusti Allah. Nyana meureun mantep jasa ngadoana di Baitullah. Menta dibere cinta ka Gusti Allah hiji-hijina lamun cinta ka Gusti Allah dunyana dieuweuhkeun teu kaharti ku jana nyana mah yang cinta tapi dunia nambahan moal bisa tuh pasti dunia nambahan cinta ka Allah kurang kecuali resep karena dunia na masalah itu resep. Tah jadi loba jasa kuari anu salah balik ti Mekah jadi susah anjunya namungsang mangsing padahal mah eta teh keur diperhatikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diperhatikeun ku Allah mah beda hiji dunyana dicabut atawa diinsurup-insurupkeun kana sabilillah. Kedua diperhatikan ku Gusti Allah mah dibere muriang teh muriang teh keur diperhatikan ku Gusti Allah mun jelema teh muriang muriang kurang perhatian di Gusti Allah eta kos Firaun Firaun mah sejarahna salila hirupna teu pernah sales-sales macan nyana Firaun mah sakaligus bae modar bae dikerem ku laut. Jadi orang asal dibere muriang mah haju bae. Asa jauh jeung Allah pugu ge gerage. Keur teu muriang mah urang tilok zikir ka Gusti Allah barang muriang di imah bae subhanallah subhanallahan. Asal urang muriang mah masyaallah ya udah ngejeunang geus teu kawawa jasa Allah masyaallah masyaallah Malik ka di Allah. Jujur nang karak deh, masya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Cak Allah teh aing resep gadengnya suara sia gigi duanan dah. Kamari masih agar sehat, mobil bagus ke puncak balulu tilok iget ke aing. Bareng di mere muri yang tah sia aing ngadedengkeun suara sia. Cak tambahan deh aku ingring dah. Tangane ku Gusti Allah diet meki parah. Allah Allah Allah Allah. Budak gandeng ulah di dinya tah ingger zikir Allah Allah. Duh cek Gusti Allah mantap. Cetet duh kan Allah Allah. Jadi muriang teh hadiah ti Gusti Allah. Nya hadiah ti Gusti Allah sehingga orang daek zikir. Mantak mudah-mudahan orang kabehan dibere muriang. Embung urang dibere muriang. Ai embung dibere muriang mah tu urang sehat bae bari inget ka Gusti Allah Subhanahu besi teu kuat urang dibere muriang maning sehat bae pake ibadah ka Gusti Allah. Sabenerna mah Allah dek nyalametkeun ka urang teh babari ayana fakir miskin eta undangan ngondang kana sugih. Lamun fakir miskin aya di hareupeun urang nu sugih teu kaondang ku fakir miskin berarti jauh kene nu sugih ka Allah. Tah kos kitu aya yatim piatu eta hadiah ti Gusti Allah guguli bedan di imah aing bae ye yatim berarti eta teanang Allah hadiah ti Gusti Allah kudu diperhatikeun mun guguli bedan di imah urang atawa seminggu sakali datang urang teu pernah mere urang teu kapanggil berarti ku sorga. Eta teh hadiah ti Gusti Allah bro kepakir miskin lawang sorga muka kurang mah teu boga pikiran kitu begitu aya fakir miskin ka urang cerik kemudian ku urang ditohonan secara zahir mah atuh leungit dunia urang padahal mah begitu urang mere fakir seri hatena pintu surga muka Masya Allah dikitu-kitu tetep bae bun isukan aya fakir diusir kene bae tetep bae diusir bae diusir bae lah surga setial surga cenah teh usir bae uyang ing fakir melulu urang mah kos kitu teteh. Ya, jadi nungundang ka urang fakir, nungundang teh miskin, yatim piatu. Eta undangan ti Gusti Allah sebagai hadiah itu keneh burian ta eta hadiah nukus itu ngaranannya mun kurang kaharti ya Allah ya Rabbi kurang mencinta jasa ya karena dunia hese nyoplok dan hese seetik-seetik coba gitu kurang mun boga 10.000 keluarkan 5.000 wow beretik tuh kaya tuh deting atuh 1-2 ribu ih 2 ribu ge atuh gede teh 1 ribu atuh lamun urang geus bisa metagen kos kitu tah bagus urang boga ayeuna mah 10 juta 5 juta wow gede teuing nu mah kiai atuh eungap gadengna sabaraha tuh hayangna 100 lah 10 juta 100 poh sama kunci nage hese dibukana sorga teman bebel terakat teman ya Allah padahal itu duit nuaya di lengan orang lain orang lain ti Allah melalui lengan coba cek Allah ku ingkir diperhatikan di lengan sia duit di kamar lagi emang orang itu diperhatikan janang Allah itu teh dagang tek bere untung kuaing gulusur bisnis bere untung kuaing gulusur coba duitna di kamanakeun cak Allah kuaing diperhatikeun ayo geus bere untung ayo di kamana sia ayo ka mana ih ka puncak ya cak Allah mal kebel kuaing dirugikeun di dagangna bohongan ka puncak bae asal untung ka puncak asal untung ka puncak asal untung wah rugi bari dagang datang ka imah kiai sial keur untung mah teu datang kadang rugi waalaikumsalam enon man waduh cenah bisnis rugi jeung kiai waduh rugi asa mah untung untung alhamdulillah bari rugi jasa malah boga hutang kula ieu 300 juta doakeun kiai Iya mumun berhasil teh ke kulaka dia deh nggak biasa gitu doang ya yeah, bere cai yeah. Sing senep dah nggak sebenarnya yeah. Orang ngokos gitu tuh nya Imam Syafi'i imam awa duit dek asup ke Mekah 10,000 dinar memeh asup ke tanah haram nyana nyian kemah didinya. Kabejakeun Imam Syafi'i datang ti negeri Yaman. Kemudian aya kitu kemah di dinya brul-brulan masyarakat datang ka dinya. Eta duit ku Imam Syafi'i langsung dibagikeun 10,000 dinar. Wabeh teu nyasa saperak-perak acan. Cek Imam Syafi'i kula asup ka Mekah, tanah haram isin lamun asup ka jero tanah Mekah nu dimulyakeun ku Allah. Masih kena mawa dunia ambo kurang mah di dia pak gede-gede mawa duit nah nek mulai teko koneng teopa oh ya Allah ya Rabbi Gusti jauh amat kurang yang Imam Sapi lah jadi Imam Sapi Imam Marin mau mau oleh-oleh sama Mekah nanya nanya mikirin oleh-oleh kan yang geus embung mawa dunia bae ka tanah haram isin ka tanah haram nu dimulyakeun ku Gusti Allah isin ka Baitullah nu dimulyakeun ku Gusti Allah urang ka Mekah masih keneh mawa duit masyaallah cek di Imam Syafi'i teh nya asup ka Mekah geus teu mawa naon aya di urang ge aing ge moal mawa naon lah geus pangnurutan Imam Syafi'i teh dahar aing geus menta bae ka babaturan aing cak babaturan sial sial mah nyusahkeun aing ulah tetep urang mah bekal bae yeuh keur cerita tahapan kutub jelema diangkat jadi wali mah kos kararitu Imam Syafi'i teh kutub dina wali autad teh opat jumlahna hiji di kulon, dua di wetan, tilu di kaler, opat di kidul, eta wali autad. Paku ngarana autad, jadi paku dunia ditendenan wali-wali. Opat jihad salah sehiji kutubna adalah Imam Syafi'i. Wali abdal tujuh. Lantaran poe jumlahna ya tujuh minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu tendenan wali abdal tujuh sesuai jeung poe wali muhtar tilu nya nama wali imam ni dua kutub seluruh wali kutubul gaus wal arifis somadani hiji eta mah raja wali. Waduh, Raja Wali Citra Kebon Jeruk. Aduh, ya Allah, ya Karim. Ya, dunia perwalian tegos gitu. Namun kuari di negeri Indonesia, khususnya di dunia umumna, para wali geus dikumahakeun meureun. Di Tangerang lamun eueuh wali Allah, beuh mangkaning nuzina hambalaya. Lain bae di kalangan-kalangan anak muda nu zina teh kolot ge zararina. Lain bae anu barodo dia ustad gaya nu zina. Nu mabok ambalaya, amalingan ambalaya. Eta teh kapan ngundang siksa Allah, godob Allah. Lamun eueuh walian geus dikumahakeun meureun ku Gusti Allah. Tufazul ardu diraksa bumi biwalilah kuwali Allah. Allah menghargai kawalina ayah kekasih. Nah, masya Allah, masya Allah. Mantak, kurang alhamdulillah ayah keneh wali. Nu mana cenah ki wali teh? Wali Allah mah babari nuti peting tilok HS eta bae. Eta bae geus asal nuti peting tilok HS eta tewak geus urang. Lupa jenah nu tilok ES mah nu main bola bae di TV nu main bola eta ge wali sarua cekol beungna gantung aya nu ngobrol bae sapeuting seret dage ieu mah hudang ti peuting tafakur ka Gusti Allah nyana diu besorangan dihandapkeun tangkal caringin. Sugan bae naik pangkat cek gitu. Eta geus sarua, momonon teu mah kos kitu mah. Nyepi sorangan di kamar atawa di masjid. Di masjid ge embung di tengah-tengah masjid. Hayang ulah kadeuleuan ku sasa. Wallah bae kadeuleuan. Mun aya munarana mah di luhur munara, nya mah abeh babari malangkeun awak. Eta kos kitu, wali Allah mah makin sepi makin nikmat, makin sepi makin nikmat. Numandak kabeh para wali boga tempat nyepi. Boba heula mah eta bangsa guha-guha. Di Yordan di guha, di Yaman mah komo loba guha-guha kuari ge masih kene. Termasuk di Mekah loba guha-guha di gunung-gunung teh para wali mah didararinya. Terus diurang ge atuh kitu di pamijahan di berbagai-bagai tempat. Embung nya mah babarengan jeung jelema. Sawarehna kos kitu. Aya nu kudu bareng jeung manusia wali teh. Macem-macem wali. Aya nu terus bae babarengan jeung jelema. Aya nu babarengan jeung tukang main gapleh bae. Wali kene wali teu kanyahoan. Mentak siga di besi balak genep leungit ta eta. Dicokot ku nyana ku wali eta. Masyaallah ya macam-macam eta geus. Dunia eta mah geus eueuh nu nyaraho iwati para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Geus teu makajeun nu penting mah urang kuari ulah cinta teuing kana dunia. Komo datang ka ngridit-ngridit. Urang ngajukeun proposal berarti ngajukeun dunia teu bagus kiai mah kos kitu. Udag-udagan jeung nu kitu. Kecuali bangsa anu nyieun yayasan. Emang parantina teh mah dunia. Ieu mah yayasan geuna mun mantep memaning ulah. Geus bae urang mah ka Gusti Allah. Niatna ibadah ulah yang rame, ulah yang hebat. Daripada dirame-rame ku makhluk, dihebat-hebat ku makhluk, mendingan dirame-rame, dihebat-hebat ku kholik. Jangan ridho Allah di mana urang dipetakeunana. Carana ulah cinta dunia. Sakitu bae. Walau qada'u Zain megatkeun leungeun Ki Umar sanggeus dipegat leungeun Ki Umar teh wali Ki Umar ahli warisna yeuh nungtut ka Ki Zain. Ternyata setelah diputus ku hakim bahwa wali Ki Umar dipersilahkan untuk membalas kepada Ki Zaid. Kemudian ku wali Ki Umar tidak dibalas Ki Zaid. Walau qada'u lamun megatkeun wali Ki Umar ka Ki Zaid. Suma apa aninapsi. Kemudian ngahampura si wali tersebut aninapsi tina awak-awakan. Majanan karena Allah. Unsur-unsur nanaon jadi geusa langsung diampura tadabain sarol gotul lamun marambat urusan tugelanana datang ka awak bana butlanul afwi maka batal bat maka nyata batalna pangampura. Wali Ki Umar ngaran Ki Bakar malas ka Ki Zaid. Kemudian sanggeutna dibales teh marambat balesan tersebut datang ka pae. Memehna tadi teh agaban diampura. Taeta teh pangampura kos kitu kulantaran marambat datang ka awak pangampura tersebut ieu batal. Tetep be wawakatis syariah kisosan laksanakan tetep kisos. Masya Allah. Kemudian wa ilam yasilamun temarambat bayasi umagasal apu lamun temarambat. Setelah dipotong tetengepek ngese pangampura tersebut adalah jadi. Walau agala lamun tiama waliki Umar ngaran Ki Bakar ngawakilkeun ka Ki Khalid dalam rangka malas kaki Zaid. Ceki Bakar Khalid, ya. Setelah diputus ku hakim bahwa pelaku adalah Ki Zaid. Sanggeus sakitu hasil persidangan, kaulah sebagai wali daripada Ki Umar dipersilakan untuk membalas. Kaing mah wakil bae ka maneh. Khalid, tang maleskeun teh Ki Zaid. Oh mangga. Berangkat Khalid untuk malas. Keur meujeuna berangkat Ki Khalid. Eta Ki Bakar teh Ki Bakar. Ngahampura Ki Khalid na tunggus naik mobil leuk males. Ceki Bakar teh lah geus dihampur bae teh mah geus teu kudu dibalas lah sebenarnya mah geus koeng dihampura. Dikotrek-kotrek HP-na. Dipareuman ku Ki Holi, mailbox. Waduh. Kesulitan dia informasi. Jadi Ki Bakar teh ngahampura geus teu kudu dibalas bae geus. Dengan berbagai cara ia sulit untuk menghubungi Ki Khalid. Emang kos kitu Ki Khalid mah. Asal geus diparentah bae geus jana mah geus sakumaha kebodongkol. Geus tilok tuak lieut nyana mah geus. Tah jadi sebenarnya Ki Bakar teh geus gampura, geus teu kudu dibalas, tapi Ki Khalid teh jahun kapan bahwa Ki Bakar ngahampura terus datang ke tempat isos. Akhirna Ki Khalid ngalaksanakeun tugas Ki Bakar rek ngebanteng Ki Zaid dilaksanakeun biasa teu nyahoeun teu nyahoeun kumaha eta. Jadi ku ari Ki Khalid ngalaksanakeun pembalasan terhadap Ki Zaid nu statusna mah geus dihampura kapan ku Ki Bakar teh. Tah ieu Ki Khalid males ka Ki Zaid teh teu nyahoeun. Tah eta teh antara pelaksanaan nu geus dihampura kasalahan apa henteu jeung wajib kudu dikisos apa henteu ka Ki Khalid depan geus dihampura. Mendak jadi diana walau wakala lamun Ki Bakar ngawakilkeun ka Ki Khalid suma apa barang leos ngahampura Ki Bakar ai Ki Khalid nama baktasal wakil jahilan ngalaksanakeun bae bodoh teu nyahoeun bahwa eta geus dihampura tetep pala Ki Soleh teu kasalahan atuh Ki Khalid mah teu nyahoe beres bae stuk kitu ya yeah. Eueuh masalah jeung memang buktina ge teu nyaho ieu. Wal azhar wujubu diatin, ceuk wal azhar tetep wajib diat cenah. Wa nah alaihi diat wajib ka Ki Khalid la ala akilihi teu wajib ka asobah-asobah na Khalid. Wajib Ki Khalid bayar diat nurutkeun ceuk wal azhar. wala soh jika wala soh manahu layar jiu biha lalapi temenang balik deh dibalikin si dia tekanung hampura tebisa begitu ki holid andai kata nurutkan jika wala azar bahwa kolid teku hari dikenakan diat ceh ceki holid teh aing udin intahaju aing kena diat ya teberes ya mengurusan tetap aing balik deh kaki bakar. Balik deui kaki bakar nyana nembleukeun urusan anak kaki bakar tetep teu bisa. Bisa kitu ya. Kalau bisa kitu bae teh rugi teh mah nyana mah dititahnya haju bayar diat. Begitu balik deui kaki bakar teu bisa. Tetep bae kaki bakar mah geus ngahampura ieu. Jadi diatna tetep ditembleukeun kaki Khalid. Yeu, cakina aing dititah ongko bayar ongko. Geus kitu teh. Walau wajib bagi sesun alaiya lamun wajib kisah terhadap awewe ayah iji awewe ngaran sarwiti ngebunuh kizahed bunuh wah kualimah tidak terkecuali pembunuh teh murid ngebunuh guru di sekolah mah ya bawahan ngaburuh bos ngaburuh ngabunuh atasan mamajikan ngabunuh suami masya Allah geus teu aneh di akhir zaman jadi kos kieu coba maning mana ye aya dua berita ye minggu kamari hiji aya suami dibunuh ditusuk ku belati salakina peh nu hiji deui henteu dibunuh mangan bobogana dipotong total beak kabeh. Eueuh tunggul-tunggulna acan. Tah maning mana coba tah ye? Itu mah dibunuh paeh beres. Ari ieu mah ngan bobogana doang. Hirup salakina mah ngan atupan hirup ge teu berarti kan. Tidak berarti ya sama misalnya dipotong aja dipotong bobogana set beres serata aja set. Begitu ditanya kurang bong anak ceknya nanti di ngorak malu lu sia rasa bodoh aing mah ada dikukumakan tetap dipanggil kuno berwajib ya ditahan akhirnya 5 tahun ya ada di penjara kok masalah cek nukolot aing mah daripada dicandung belum tuh nukolotnya. Masya Allah, datang ke nekat gitu. Aduh, Gusti, di akhir zaman noko sekarang itu. Iya menyeser witing, ngebunuh Kizahid. Panggil, ternyata bener. Otomatis, serwitikan kudu dikisos. Kuari wali daripada Kizahid ternyata ayah bapak namanya seweh ayahnya kakak Kizahid sebagai wali nah. Barang dek dikisos cekak kanak Kizahid ngaran Khalid daripada dikisos mending kawin kuainya je coba henol yang menyesar witimai satu ayah nama didatangan wit sebetulnya kamu kan harus dibunuh oleh saya. Ya, enggak apa-apa saya sih udah nemah ayah oh jadi namanya iya saya emang enggak apa-apa mau dibunuh juga ya kagak apa-apa emang kesalahan saya. Nah sekarang gini aja Wid gimana sekarang saya ampunin tapi kamu harus mau dikawin sama saya. Wah itu lebih afdol kalau begitu. Itu daikan jadi daripada dibunuh ya mendingan dikawin akhirnya dikawin Gupi Holi masya Allah kumata walau wajib kisah sun namun wajib kisah salihat terhadap serwiti akhirnya musyawarah-musyawarah panakah ditikaku Khalid sebagai wali laki Zahid serwiti ditikah kumata alai babales tina bat kisos lain dibunuh ditikah jaza sa tu masalah Wasagoto jeung gugur deui kisos ku sebab pertikahan teh. Kumaha lamun dipirak memewati bain barogo gobalwati geus ditikah? Lah, cek cenah jadi pirak bae geus. Taeda mah raja'a bin isfilirsi nyabut Izaid saparo embok. Jadi bayar tetep saparo nawa pigolin bin isfi mahri mislin. Cik sakaol mah ieu adalah saparo mahar misil. Mahar misil mah sabaraha harga awewe. Jadi urusan kisos bagi kisos mahar misil. Mah urusan mahar misil. Jadi dia mahar misil kente artinya harga eta awewe sabaraha. Dulu ka dulur-dulurna. Dulurna ternyata di mas kawinan 50 gram. Berarti saparo mahar misil 30 gram. Babari ogos kieu di Cianjur aya hiji awewe ditika ku urang Tangerang bulan kamari aibrak teh orenganan buaya eta lalaki nu meuli bejakeun urang Tangerangna ya potongan buaya kabeh di mas kawinan 50 gram jadi benikah. Menang saminggu mas kawin tersebut ku pamajikanana dibawa ka toko emas maksudna neuk dicek isi emas ta lain emas teh ragu barang dicek ka toko emas teh ternyata horenganan lain emas geus kitu bae teh mah barlen tapi berat kos emas dicek ku toko emas di Cianjur ternyata lain emas sedangkeun bobogaanana kan geus bobol. Nah, ieu nu jadi masalah kumaha ta urusan mas kawin? Masalah. Hiji nu dipertanyakeun nikahna saha panteu? Sah nikah mah. Urusan mas kawinna hutang ka salakina. Ta eta hutangna kumaha ta? Ima 50 gram nu dijanjikeun, wa ima mahar misil. Sabaraha ta? Awewe eta tetehna baheula di mas kawinan mahar misilna sakitu. Aya bae teh urang Tangerang ngisinkeun. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Aduh, biasa nu kos kitu mah kelasna kelas anu mobilna kreditan teh. Nu BPKB. Kelasna kelas bol. Terjadilah seperti itu. Jadi dipikih mah babahari sebenarnya. Kesulitan-kesulitan. Okos kieu. Izaed ngajual tanah 1000 meter. Ternyata tanah eta kan nu bapakna dijual ku Izaed kan teu sah teh jual beli. Teu sah. Beli dijual tanah tersebut ku Kizaid kaki bakar nu bapana teu sah teh kulantaran teu nyaho ki bakar mah terus bae naon kitu ngaranna jual beli na biasa bae jaki bakar berarti nyaho bahwa eta teh nu bapana keneh aibang ka dieu kebelah dieuna bapana Kizaid paeh begerang paeh. Eta sawah teh ya warisanana jatuh ka Kizaid atuh geus tinggal diteruskeun bae eta mah sah jadina padahal keur jual beulina mah teu sah lantaran nu Kizaid keneh barang kuari nu ki bapana Kizaid barang kuari paeh eta teh milik Kizaid geus dijual ka Ki Bakar jadi jual beulina mah sataun ka tukang kuari kakarak jadi milikna sah kuari mah sah babari teh mah kos kitu. Kan lamun najuka nyahoan memeh paeh teu sah jual beulina kudu dibalikeun deui ka ditu ka bapana Kizaid. Waalaikumsalam. Ieu kula ieu meuli tanah di Kizaid ternyata warengana nu mamang kene nya tuh eta mah ta ieu mah tuh sawah dibalikeun deui duit kudu dikadu tuh ka ditu ka Kizaid da duit na mah sawah na mah ka dieu. Ya itu bari ditu urusan-urusan ka ditu duit teh mah salah urusan kula. Ipan jadi kos kieu tuh. Emang kos kitu teh urusanana. Itu tanya kaki saya, Den, iya mbak sawan, turun lu bapak siat, tanya ngasih balikin ke bapak, tinggal ke dia kan eta duit muai. Weh, duit tangga seludas. Lain kudu kumah, itu bantu kukumah, itu bantu tungguan abah pahe-pahein ke sawah jokot, tolol, berenana. Kumah lamun abah siat, iya lamun aing, utih lah. Kita budiat, wallahu'alam.